ada tujuh golongan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan naungan kepada mereka pada hari kiamat. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa Ala. Di antara tujuh golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau mengatakan warudan kahabatullah ijtana'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa Ala, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih menggembirakan lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, majlis yang dimuliakan orang-orang yang menghadirinya di sisi Allah Jalla wa Ala. Majlis yang tidak ada seorang khawatir duduk di antara orang-orang yang bermajlis dalam majlis ilmu, mereka tidak ada dalam keadaan sengsara. Zakal qawm la yashqabihim jamisuhum. Mereka itu adalah kaum yang tidak ada sengsara dan tidak ada celaka. Orang-orang yang duduk bersama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membenarkan niat-niat kita mendatangi majelis ilmu. Sebab ilmu adalah merupakan ibadah. Dan segala jenis ibadah hendaklah seseorang mengamalkannya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari tendensi dunia. Jauh dari tujuan mengharapkan jabatan dan memperoleh harta yang banyak. Apa tetapi tujuan mereka adalah semata-mata lillah. Agar mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhala Allahu lahu fihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang dia menempuhnya dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju syurga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pertemuan kita pada hari ini, kita akan menjelaskan tentang salah satu masalah yang bersifat aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah, termasuk di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, dan termasuk di antara aqidah dari aqidah ahli sunnah yang telah diselisihi oleh kelompok-kelompok dari kalangan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Dan saya maksudkan prinsip dari prinsip ahlul sunnah wal jamaah adalah perkara yang menjelaskan tentang masalah al-iman wal-kufur. masalah keimanan dan kekufuran. Apa itu iman? Dan apapun yang disebut dengan kekufuran, apakah wawaduk, ketentuan-ketentuan seseorang itu dikatakan sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dan apakah itu iman bertambah dan berkurang, dan apa yang menjadi lawan dari keimanan tersebut, yaitu kufur yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam dan mendapatkan label al-kafir disebabkan karena melakukan sesuatu apakah yang bersifat keyakinan atau ucapan atau perbuatan. Dan tentunya ini adalah merupakan pengantar untuk kemudian kita akan sampai kepada pembahasan yang lebih inti dan lebih terfokus, khususnya dalam masalah takfir, mengkafirkan seseorang. Ada yang disebut juga dengan takfir al-mu'ayyan, mengkafirkan secara tadi, secara individu diarahkan kepada seseorang dengan vonis kafir. Dan ini merupakan permasalahan yang sangat penting sekali, ma'asyar rahimahumullah, karena sangat berhubungan erat dengan aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan pendirian para sahabat dalam menyikapi orang-orang yang menyelisihi prinsip ini, dan juga sangat berhubungan dengan keadaan ahli ahwa, para pengikut hawa nafsu yang menyimpang dari as-sirat al-mustaqim, dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, khususnya mereka yang telah tergelincir dan telah menyimpang dalam menyikapi masalah at-tafsir, mengkafirkan seseorang atau sebuah kelompok, seperti dari kalangan yang bersikap berlebihan seperti kaum Khawarij, atau yang menjadi lawan dari Al-Khawarij yang terlalu bermudah-mudahan, yang disebut dengan kelompok Al-Murji'ah. Kenapa kita menyinggung masalah ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah? Tentunya kita tidak akan membahas satu pembahasan apalagi yang berkenaan tentang masalah usul Ahli Sunnah wal Jamaah, melainkan disebabkan karena pentingnya masalah ini. Bukanlah satu hal yang mudah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfonis kelompok Al-Khawarij dengan sabda beliau, Al-Khawarij silabun nar, Al-Khawarij silabun nar. Kelompok Khawarij itu mereka adalah anjing anjing neraka. Mereka adalah anjing anjing neraka. Syarru qatla tahta aydihim sama, wa khairu qatilin man qataluh. Kaum Khawarij itu adalah seburuk-buruk makhluk yang terbunuh di bawah orang manusia. Dan orang yang terbaik yang terbunuh adalah yang terbunuh di tangan mereka. Demikian kerasnya hukuman yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka. Demikian pula kita melihat pada masa-masa kita sekarang ini, semakin merebak munculnya benih-benih khawarij dengan membawa pemikiran-pemikiran mereka yang terlalu gampangnya dan sangat mudahnya dan gegabahnya mereka dalam memvonis seseorang itu kafir dan keluar dari Islam. Dan permasalahannya tidak sampai di situ. Permasalahannya akan berkelanjutan kepada maukit-maukit yang berikutnya, menyikapi orang yang bersebelahan dengan mereka dengan tuduhan al-murji'ah. Mungkin bagi mereka yang sedikit banyak mengikuti kondisi dakwah yang terjadi di beberapa tempat, di mana orang-orang kafiriyun yang menuduh ahlus sunnah bahwa mereka itu adalah murji'ah, bahkan mereka mengatakan min ghulatil murji'ah, ekstrimnya kaum murji'ah, hanya dengan alasan-alasan yang konyol, alasan-alasan rendah dan tidak berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada saat disampaikan kepada Al-Syaikh Al-Muhaddits Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwa beliau dituduh sebagai pembawa aliran murji'ah, lalu kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, in kana 'indakum nahnu murji'ah fa antum 'indana min ghulatil khawarij, apabila menurut kalian kami ini murji'ah, maka kalian menurut kami adalah khawarij yang ekstrim, khawarij yang berlebihan, khawarij berlebihan, khawarij itu sudah berlebihan ya, ini ekstrimnya yang ghulu. Nah, dan benar apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Ahlus Sunnah mendapatkan berbagai macam tuduhan dari Ahlul Bidah, dari berbagai kelompok, dan itu merupakan tuduhan-tuduhan yang keras. Hal ini disebabkan karena sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka selalu qa'imatun 'alal haqq, tegak di atas kebenaran, dan mereka selalu bersikap pertengahan. Wa kadzalika ja'alnaka ummatan wasata. Maka waqfiyatu Ahlus Sunnah, sikap pertengahan yang selalu menjadi ciri ahli sunnah wal jamaah, yang menyebabkan dari kalangan ahli bid'ah melontarkan berbagai macam tuduhan kepada ahli sunnah dalam masalah aqidah al-asma' wa sifat. Kaum Jahmiyah menuduh ahlu sunnah sebagai musyabihah, karena mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Mu'tazilah, demikian pula mereka dari kalangan Asy'ariyah, menuduh ahlu sunnah musyabihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, hanya karena ahlu sunnah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Hanya karena itu mereka mengatakan ahlu sunnah musyabihah. Karena karena mereka menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, sebaliknya dari pihak kaum musyabihah, kaum mu'tazilah yang mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, mereka mengatakan kalian itu ahlu sunnah kaum mu'tazilah. Hanya karena ahlu sunnah tidak ingin menyerupakan Allah dan makhluknya berdasarkan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Allah huwa as-sami'ul basir. Demikian pula dalam hal menetapkan takdir, ahlu sunnah wal jamaah berada di pertengahan antara dua firqah yang berlebih-lebihan, antara firqah Al-Qadariyah yang meniadakan takdir dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sebuah kejadian sampai kejadian itu terjadi, dan Allah tidak akan menciptakan amalan-amalan hamba, dengan kaum Al-Jabriyah yang ekstrim dalam keimanannya terhadap takdir sehingga menafikan ikhtiar, menafikan usaha dari makhluk untuk berupaya dan beramal. Kaum Jabriyah menuduh ahlu sunnah Qadariyah. Kaum Qadariyah menuduh ahlu sunnah Jabriyah. Begitulah. Demikian pula ahlu sunnah wal jamaah berada di antara kaum Murji'ah dan Khawarij. Kaum Khawarij akan mengatakan ahlu sunnah ini Murji'ah, Salafiyun itu Murji'ah. Sebaliknya kaum Murji'ah mengatakan ahlu sunnah itu Khawarij. Disebabkan karena pertengahan ahlu sunnah wal jamaah dalam menghadapi berbagai macam perselisihan, dan mereka kokoh di atas kebenaran. Walhamdulillah ala hadza. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tuduhan ini menyebar. Mereka menuduh bahwa Asy-Syaikh Al-Albani murji. Mereka menuduh bahwa yang tidak mau mengkafirkan penguasa murji'ah. Begitulah keadaan mereka. Demikian pula di antara sebab mengapa kita membahas permasalahan ini, karena bahayanya dari pemikiran at-takfir ini yang akan mengantarkan pada kerusakan fasadul ummah, yang mereka tentunya akan selalu berusaha untuk melakukan manuver-manuver, gerakan-gerakan yang tujuannya adalah untuk melakukan pemberontakan. Perlu diketahui bahwa ahlul bid'ah, ahlul hawa, ujung-ujungnya adalah as-sayf. Ujung-ujungnya mereka akan mengangkat pedang. Mereka akan melakukan pemberontakan dan menghalalkan darah kaum muslimin wa iyadzubillah. Jika demikian keadaannya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Maka kita sebagai orang-orang yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita kepada al-haq dan senantiasa mengokohkan kita dengan hujjah-hujjah yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi kita untuk memberikan nasihat dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinan nasiha, agama itu nasihat. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walakum minkum ummati ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok, satu umat yang mereka mengajak kepada manusia ini kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mereka banyak menebarkan asyubuhat, kerancuan-kerancuan dalam memahami nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu kemudian mereka membangun fikrahnya di atas pemahaman yang keliru. Mereka mendapatkan nas, lalu mereka memahami sendiri, ataukah mereka bersandarkan kepada perkataan-perkataan yang mujmal dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang kira-kira bisa membenarkan fikrah mereka, ataukah para ulama yang lain yang kira-kira mendukung menurut pemahaman mereka, maka mereka berusaha itu menjadikan sebagai alasan mereka dalam mengkafirkan. Nah, sehingga bukanlah suatu hal yang mengherankan semakin melebaknya fikrah yang seperti ini, sangat mudah memberikan vonis seorang itu saja dengan alasan dia tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemerintah Indonesia kafir, kata mereka. Presidennya kafir, wakilnya kafir, menteri-menterinya kafir, kulluhum kuffar, sehingga tidak ada yang tinggal kecuali mereka dan kelompoknya nantinya. Dan begitulah cara-cara mereka. Dan mereka mengoreksi fikrah dan kebatilan mereka ini dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang sekali tidak disempatkan pada tempat yang semestinya. Sebab seorang akan benar dalam sikapnya berkenaan dengan Al-Quran dan hadis apabila terpenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama, sihhatul dalil, kesahihan dalil yang dia sampaikan, apakah itu dari Al-Quran ataukah dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sihhatul istidlal, benarnya dalam menempatkan dalil tersebut. Jadi tidak cukup dalilnya sahih, akan tetapi tepatkah dalil itu ditempatkan pada tempatnya? Benarkah dalil tersebut dengan apa yang hendak dia kemukakan dari satu masalah? Sebab kadang-kadang ada yang membawakan dalil namun ternyata tidak ditempatkan pada posisi yang sebenarnya, yang menyebabkan akhirnya dia keliru pula dalam memahami permasalahan tersebut. Nah, sementara sebagian mereka ini mendatangkan nas-nas, dalil-dalil, bahkan kadang-kadang sebagaimana yang kita sebutkan tadi, didukung dengan aqwal al-ulama yang kira-kira bisa dipotong-potong, dicomot-comot untuk kemudian menguatkan fitrah mereka, yaitu pemikiran takfir. Dan tidak ada perincian terhadap takfirnya orang yang telah berhukum dengan apa yang orang tidak berhukum. hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan menjadi inti pembahasan kita, yaitu masalatu at-tafriq, khususnya dalam menyikapi orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran mereka ini menyebar baik melalui internet ataukah melalui ceramah-ceramah mereka, menyebarkan pemikiran-pemikiran takfir. Dan seperti apa yang diselokankan oleh kaum Khawarij terdahulu pada saat awal keluarnya mereka dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sambil mengucapkan slogan La hukma illa billah, tidak ada hukum kecuali Allah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berita ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib, maka beliau mengucapkan kalimat yang sangat indah sekali, kalimatu haqqin yurad biha al-batil, kalimat yang benar akan tetapi yang dimaksudkan oleh mereka adalah kebatilan. Kalimat itu adalah ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah, akan tetapi penempatan dalilnya, ini yang jadi masalah. Yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Dengan alasan itu mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala beserta para pengikutnya, dan mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pengikutnya. Lalu kemudian mereka membentuk kelompok sendiri dan berkumpul di Harura, maka mereka pun dinamakan Al-Haruriyah. Nah ini ma'asyarat wa rahimahumullah, benih-benih Khawarij yang mulai muncul sekarang ini seperti itu keadaan mereka, mendatangkan dalil-dalil takfir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu kafir. Lalu kemudian mereka mengatakan setiap kata-kata al-kafir yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim yang dimaksud adalah kufrun akbar, kufur yang besar yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Sehingga siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perincian, dia kafir dan dia keluar dari Islam. Sehingga wajarlah kita mendengarkan dari kalangan mereka sendiri saling kafir mengkafirkan, karena mungkin terjadi perbedaan masalah takfir menyikapi kafirnya beberapa orang. Ya, seperti sebagian mereka yang ketika dalam menyikapi kerajaan Arab Saudi, mereka sepakat Raja Fahad angkat Amerika kafir karena bersikap loyal kepada mereka. Karena Raja Fahad kafir, maka kenapa menteri-menterinya dia tidak mengkafirkan? Man lam yukafirin kafir bahwa kafir, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, mereka pun kafir, kafir seluruhnya. Dan di situ ada hayat kibari ulama yang berkumpul di sana, para ulama yang dipimpin oleh waktu itu Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kenapa mereka diam? Kenapa mereka tidak mengkafirkan pemerintahannya? Man lam yukafiril kafir fahuwa kafir, yang tidak mengkafirkan orang kafir maka mereka semua kafir. Syekh bin Baz kafir dan beserta para ulama. Ya, jadi silsilah tafsir. Ya, pentafsiran secara berantai. Ya, di antara mereka masih terjadi perselisihan. Syekh bin Baz belum kafir karena dia mujtahid. Yang satu mengatakan tidak kafir. Kamu kalau enggak mengkafirkan kamu pun jadi kafir. Karena man lam yukafirul kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia juga kafir. Begitulah mereka dengan kepolosan bodohnya mereka itu. Ya. Dengan kepolosan tolongnya mereka tidak mengikuti pemahaman para ulama as-salaf, menghindari penafsiran dari para ulama as-salaf, sehingga menyebabkan mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah rahimakumullah. Sebelum kita masuki inti pembahasan dan menjawab sebagian dari syubhat mereka, tentunya untuk menjawab seluruhnya sangat tidak mencukupi waktu. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, mala yudraku kullu la yudraku jullu. Kalau tidak bisa diambil semua, jangan sampai ditinggalkan semua. Dan mudah-mudahan sebagian tersebut akan menjadi bekal bagi kita untuk bisa memahami dengan baik permasalahan ini. Sebab kalau kita tidak memahami masalah ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, khawatir jangan sampai di antara kita pun ada yang terjatuh dalam kesesatan mereka, disebabkan mereka selalu menghiasi syubhat-syubhat tersebut dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku yang mereka terjemahkan, ya, yang berjudul Qawaidut Tafsir, kaidah-kaidah mengkafirkan yang subhanallah. Ya, bagi orang yang tidak mengerti tentang qawaid ahlus sunnah wal jamaah, dia akan berkesimpulan bahwa kitab ini benar. Ya. Karena dikoreksi dengan dalil, lalu kemudian perkataan para ulama. Bagi mereka yang tidak mengerti, ya, bahwa di sela-sela dalil itu dia akan memberikan kesimpulan-kesimpulan dari dia sendiri, ya, yang sesungguhnya tidak bertepatan dengan dalil yang dia sebutkan. Dan ini bagi seorang yang tidak berhati-hati dalam membaca buku-buku seperti ini, maka hendaklah mereka menguatkan qawaid usul mereka terlebih dahulu, mengenal faedah-faedah al-sunnah wal-jamaah. Apa itu iman, apa itu kafir, dan apa syarat-syarat kemudian kita memfonis seseorang itu kafir keluar dari Islam. Terkhusus dalam masalah yang selalu mereka gembar-gemborkan, ya, masalah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arah mereka selalu kepada penguasa. Oleh karena itu, barang siapa yang membaca majalah-majalah mereka ini, para tafsiriyun, ya, terkhusus majalah yang paling buruk yang menisbahkan dirinya kepada Islam, yang belum pernah saya melihat majalah yang lebih buruk daripada itu, yang berjudul Risalah Mujahidin. Ini majalah yang terburuk yang pernah saya lihat. Nah, barang siapa yang melihat majalah tersebut, subhanallah, ya, seperti cerpen, nah, cerita-cerita yang tak mutu, ya, nah, fikhul wakil terus, ya, nah, tidak ilmiah sama sekali dalam menjelaskan qawaid-qawaid. Ya, yang ada adalah tahyij junnah, mengompori masyarakat agar kemudian mereka marah kepada penguasanya. Nah, yang selalu disoroti adalah penguasa itu berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal masalah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah itu secara umum, bukan hanya diterapkan kepada penguasa, kepada kamu-kamu juga, siapa saja, sehingga harus bersikap adil. Ya, kalau kita menyikapi pemerintah, penguasa dengan alasan bahwa mereka tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, kita juga harus mengembalikan pada diri kita. Ya, karena ini bersikap umum, siapa saja. Salah seorang dari kalangan manusia, dari rakyat jelata, kalau misalnya dia mengatakan saya menganggap zina itu halal, maka dia kafir. Dia telah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menghalalkan itu. Maka dengan itu dia kafir. Tidak ada perbedaan. Ya, yang anehnya sebagian mereka ini pernah terjadi, ya, kejadian orang-orang yang semisal mereka, yang sefikir dengan mereka, dengan alasan ingin menegakkan syariat Islam, ya, entah apa yang mereka lakukan. Ada sebagian dari mereka jalan ke pasar-pasar, dari satu pasar ke pasar yang lain, rupanya mendatangi para pedagang, disuruh tanda tangan, ya, setuju enggak untuk menerapkan syariat Islam. Ya, yang datang ini halus lihya, enggak punya jenggot, dicukur, ya, dan musbil, Nah, yakni menurunkan kainnya sampai menutup yang ada kaki. Nah, oleh satu di situ ada ikhwah ya, yang datang berbelanja di situ. Juga disuruh tanda tangan. Nah, karena untuk menguatkan bahwa banyak ini dari kalangan masyarakat pun siap untuk menegakkan syariat Islam. Begitu cara mereka, ya, menegakkan syariat Islam. Yang didatangi siapa? Ya, tentunya orang-orang rokokan, ya, orang-orang yang tidak mengenal tentang apa Islam ya, sebenarnya. Nah, orang-orang awam, nah, minta tanda tangan. Kata ikhwan, ya, gimana sih? Mautik atau pendirian seorang yang keadaan seorang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kafir. Pemandam yang pembina asal Allah. Kau tidak pernah kafir. Dan antum kok kenapa bekerja juga? Lah itu kok celananya kok masih turun? Sambil tertipu malu maka dia pergi begitu saja. Nah, karena saya mungkin ini salah ini. Nah, kayak itu menjawab. Allah mustahil. Semestinya diterapkan kepada dia kan? Jangan hanya pemerintah, yang dikohor terus penguasa. Sikapi secara umum. Nah, coba kalau kita belajar. Menghukum secara mutlak bahwa orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Apa bedanya dengan pemikiran khawarij yang dahulu? Yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, yang sebagian mereka mengkafirkan melakukan dosa kecil saja kafir, sebagian mereka dari ulatul khawarij ada yang seperti itu. Apa bedanya? Penguasa yang berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Nah, dengan seseorang yang melakukan perzinahan, apa bedanya? Kedua-duanya berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan mereka kafir, orang yang berzina seluruhnya juga harus disikapi kafir. Orang yang mencuri seluruhnya kafir. Orang yang merampok seluruhnya kafir. Siapa saja yang terjatuh dalam dosa besar, maka dia telah kafir dan keluar dari Islam tanpa ada perincian. Mazhab khawarij tulen. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, sangat pentingnya pembahasan ini agar kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan basirah, kejelasan kepada kita untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Dalam masalah ini ada beberapa bawahid ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama dalam hal memahami al-iman. Apa itu iman dan apa itu kufur? Adapun al-iman menurut ahli sunnah wal jamaah, dan ini sepakat dari kalangan ahli sunnah, tidak ada perselisihan di kalangan mereka dalam menjelaskan al-iman, yaitu qaul bil lisan wa i'tiqad bil janah wa amal bil afal. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Atau dengan perkataan yang lain, mereka mengatakan bahwa al-iman qaulun wa 'amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan terbagi menjadi dua dan perbuatan juga terbagi menjadi dua bagian. Perkataan ada qaulul qalbi dan qaulul lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati yaitu asal keyakinan kita. Keyakinan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqlul yaqin. Akal ini harus ada dalam hati. Kapan akal ini tidak ada, maka tidak ada Islam pada dunia. Ya, itu namanya qaul qalb, perkataan hati. Dan qaul al-lisan, ucapan lisan. yaitu pada saat kita mengucapkan dua kalimat asyhadah. Barang siapa yang punya kemampuan untuk mengucapkan dua kalimat syahadah dengan lisannya, namun dia tidak mengucapkannya, maka sepakat para ulama bahwa dia kafir keluar dari Islam. Oleh karena itu, Fir'aun kafir, walaupun dia meyakini dalam hatinya, namun dia tidak mengucapkan dengan lisannya. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan tentang mereka, wajahadu biha wastaifanaha anfusuhum zulman wa udwa. Mereka, Fir'aun dan para pengikutnya, mengingkarinya. Kufurnya kufur juhud, kufur pengingkaran. Padahal itu diyakini oleh hati-hati mereka. Allah membongkar apa yang terdapat dalam hati mereka, bahwa mereka meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS, bahwa itu adalah kebenaran dari Allah. Namun mereka mengingkarinya karena zalim dan sikap melampaui batas, menyombongkan diri. Nah, maka harus dengan lisan. Ini qaulul lisan. Amalan terbagi menjadi dua. Amalul qalbi wa amalul jawarih. Amalan hati, yang dimaksud amalan hati adalah tambahan dari asal keyakinan itu tadi. Ya, seperti misalnya bertawakal, ya. Harus ada asal tawakal dalam hatinya, asal rasa takutnya, asal berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, tambahannya itu adalah amanah. Termasuk diantaranya adalah sifat malu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal haya'u syu'batun minal iman." Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Amalan jawarih, amalan anggota tubuh. Saya kira itu jelas, salat, puasa, dan yang lain-lainnya dari amalan yang hubungannya dengan anggota tubuh kita. Dan definisi ini sepakat para ulama ahli sunnati wal jamaah. Tidak terjadi perselisihan di antara mereka dalam masalah ini. Bahkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala beliau mengatakan, laqad laqitu al-fa'alim min al-amsar kulluhum yaqulun al-iman qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Sungguh aku telah bertemu seribu alim yang terdapat dari berbagai daerah. Mereka semuanya sepakat untuk mengatakan iman itu mencakup perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Barang siapa yang telah meyakini akan hal ini, maka dikeluarkanlah mereka dari tuduhan murji'ah. Nah, Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau mengatakan, qalatnal murji'ah fi salat. Kita menyelisihi kaum murji'ah dalam tiga hal. Dalam tiga hal. Yang pertama, nahnu naqul al-imanu qawlun wa amalun, wa hum yaquluna qawlun bila amal. Kami mengatakan, yakni ahlus sunnah mengatakan, iman itu mencakup perkataan dan perbuatan. Adapun mereka, kaum murji'ah, mereka mengatakan iman itu perkataan, amalan tidak termasuk dalam keimanan. Jadi menurut kaum murji'ah, kalau seseorang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dan dia telah meyakini dalam hatinya, maka sempurna keimanannya. Walaupun dia mencuri, walaupun dia mencuri. Walaupun dia berzina, walaupun dia berzina, imannya tetap sempurna. Sama seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq, sama seperti imannya Umar bin Khattab, bahkan setara dengan keimanannya Rasulullah SAW, bahkan setingkat dengan keimanan Jibril alaihissalam. Lalu kata Sufyan ats-Tsauri, wa nahnu naqul al-imanu yazidu wa yanqus. iman itu bertambah dan berkurang. Wahum yaqulun la yazidu wa la yanqus. Adapun kaum Murji'ah, mereka mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, jadi iman itu sempurna, ya. Atau sekalian tidak ada, itu aja. Berkurang tidak ada, istilah berkurang. Bertambah apalagi. Nah, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Sebelum kita lanjut, ada yang mengetahui dari bahwa iman itu bertambah dan berkurang? Coba ambil murajaah ya, kawan. Nah. Nah. Nah, jangan sebut al-anfalnya, apa ayatnya? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Yang lain. Fazadatuhum imanan wazdadu imanan ma'a imanihim. Nah, ayat banyak sekali dari hadis. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dari sisi mana pendalilan? Tidak berzina orang yang berzina dalam keadaan dia mukmin. Dari sisi mana? Nah, ini dalilnya Khawarij. Nah, ya. Maksudnya kaum Khawarij menjadikan itu sebagai dalil bahwa orang yang melakukan dosa besar kafir. Ya, tidak berzina orang yang berzina dalam keadaan dia mukmin. Artinya, kalau dia berzina berarti dia tidak mukmin. Tidak mukmin berarti nah, yang lain. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ya, 70 cabang lebih. Ala qawlu la ilaha illallah wa adnahu ma taqul ala an-tariq wal haya'u syu'batun min al-iman. Kurang jelas. Karena hadis ini biasanya dijadikan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa iman itu mencakup tiga hal, ya, hati, lisan, dan anggota tubuh. Nah, walaupun bisa, namun kurang jelas. Nah, dalam artian, cabang keimanan banyak. Ada di antara mereka yang mengamalkan seluruh cabang, ada yang kurang. Nah, maka kurang berarti berkurang pula keimanannya. Nah, yang lain. Nah, yang jauh, yang di luar masjid. Hah? Zalika adhaful iman. Nah, dan yang itulah iman yang sangat lemah. Nah, itulah keimanan yang sangat lemah. Yang ini dalam hal mencari kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi-yadihi. Ilam yastafi' wa bi lisani ilam yastafi' wa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Itulah keimanan yang paling lemah. Nah, yang lain. Nah, banyak sekali ya tentang wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka. Nah, sifat akli wa din, mereka itu kurang akalnya dan kurang agamanya, yakni kurang imannya. Dan Rasulullah SAW dalam Imam Bukhari dan Muslim hadis Abi Sa'id Al-Khudri menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Nah, di antara yang dikeluarkan dari neraka itu adalah seorang yang ada sebesar biji zarrah dari keimanan, yang punya keimanan yang sangat lemah sekali. Ada yang langsung masuk ke dalam surga tidak melalui proses azab disebabkan karena kesempurnaan iman yang mereka miliki. Dan banyak lagi dari yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini kata Murji'ah, iman itu tidak bertambah dan berkurang. Yang ketiga, kata Sufyan ats-Tsauri, kami mengatakan ahlul qiblati indana mu'minun wa amma indallah fallahu a'lam. ahlul qiblah, yakni salah seorang itu ya, telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan salat menghadap qiblah sama dengan qiblah kita, yaitu ke Ka'bah, maka mereka adalah muslimin. Nah, bagi kita mereka itu adalah muslimin mukmin menurut kita, karena kita menghukumi seorang secara zahir. Adapun di sisi Allah, wallahu a'lam, kita enggak tahu apa yang ada dalam hatinya, kita tidak mengerti batinnya bagaimana. Tapi kaum murjiah mereka mengatakan nahnu mu'minuna indallah, kami ini orang-orang mukmin walaupun di sisi Allah kami pasti mukmin. Jadi kita bisa ya. Makanya mereka kalau mengatakan mukmin ya, mereka tidak mau mengatakan ana mu'minun insyaallah, ana mu'minun bil qat'i, saya mukmin, pasti mukmin di sisi Allah saya mukmin. Itu mereka. Adapun ahlu sunnah mereka akan mengatakan ana mu'min insyaallah, dalam artian kita berharap ya, bukan dalam artian ragu terhadap keimanan. Namun kita berharap kalau yang dimaksud adalah iman yang merupakan tingkatan setelah Islam. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Aqidah ahli sunnati wal jamaah. Kalau kemudian kita telah menyelisihi kaum murji'ah dalam perkara ini, maka tidak ada celah bagi kita untuk dituduh sebagai murji'ah oleh mereka. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ya, beliau memang yang paling banyak difonis sebagai murji'. Nah, dari sebagian mereka dari kalangan kafiriyun ya, karena beliau juga banyak berbicara tentang masalah iman yang beliau mentakrir mazhab Syafi'i. Apa yang kita katakan tadi sama seperti apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah yang menunjukkan akan hal itu ya. Mauqif Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari murji'ah banyak sekali. Di antaranya beliau mentakrir kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang al-iman, seperti kitabul iman tulisannya Al-Qasim Salam. Beliau mentakrir yang di situ takrir mazhab salaf, tidak ada khilaf dalam masalah. Beliau mentakrir kitab al-iman yang ditulis oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala. Beliau mentakrir menjelaskan kedudukan hadis-hadisnya. Beliau mentakrir kitab al-iman karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Apakah mungkin ya, seorang alim yang dengan kesungguhannya mentakrir kitab-kitab yang menjelaskan tentang al-iman lalu kemudian beliau dituduh sebagai murji'ah? Subhanallah. Ya. Ma hadza illa buhtan 'adzim. Ini adalah merupakan kedustaan yang besar. Ya. Siapa yang baca buku ini, ya, walaupun tidak menyebutkan namanya, tapi bisa dipahami, ya, bahwa ahlu sunnah menurut mereka adalah murji'ah. Asy-Syaikh Al-Albani dituduh oleh mereka murji'ah, bahkan ada yang menuduh min ghulatil murji'ah. Karena hanya permasalahan-permasalahan itu tadi tidak menghasilkan, ya, bahwa menuduh, ya, bahwa Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan kekafiran itu hanya dalam satu masalah saja, yaitu juhud, mengingkari, selain itu tidak ada kekufuran dan ini dusta. Nanti kami akan jelaskan definisi kekufuran dan bagian-bagiannya. Nah, dan juga mereka menuduh Asy-Syaikh Al-Albani memiliki pemahaman murji'ah karena beliau berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dan amarah itu tidak kafir. Padahal ini masalah klasik. Dari zaman dahulu para ulama sudah berselisih dalam masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya. Banyak dari kalangan para fuqaha, dari kalangan Syafi'iyah dan yang lain yang mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. Kenapa kok dengan masalah itu kemudian dituduh sebagai murji'ah? Imam Syafi'i mengucapkan seperti itu, beliau tidak dikatakan oleh para ulama, seorang pun dari kalangan orang tidak ada yang menuduh al-imam Syafi'i murji'ah dan seterusnya. Dan yang lebih menguatkan bahwa Asy-Syaikh Al-Albani di atas madhab ahli sunnah wal jamaah ketika beliau mentakliq perkataan As-Sahawi Abu Ja'far As-Sahawi dalam akidahnya, pada saat beliau menjelaskan iman beliau mengatakan Al-iman huwa al-iqrar bil lisan wa at-tasdiq bil janan. Iman itu adalah mengucapkan, mengakui dengan lisan dan membenarkan dalam hati, tidak menyentuh masalah amal. Ya. Ini disebut di kalangan para ulama murji'atul fuqaha. Ini adalah pendapat murji'atul fuqaha. Karena murji'ah itu berbeda-beda. Ya, ada kaum murji'ah yang mengatakan bahwa yang dimaksud iman hanyalah meyakini dalam hati. Ya. Walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Cukup diyakini muslim sudah, mukmin. Dan ini pendapat Jahmiyah. Al-Kharramiyah, ya, dari Ulatul Murji'ah mengatakan bahwa iman itu adalah mengucapkan dengan lisan saja walaupun tidak diyakini dalam hati. Berarti orang munafik menurut mereka mukmin. Ya, Murji'atul Fuqaha mengatakan bahwa iman itu mengucapkan dengan lisan dan yakin dengan hati. Nah, dan ini pendapat Murji'ah Al-Fuqaha. Kita dengarkan apa komentar Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Kata beliau, hadza huwa madhhabul Hanafiyah wal Maturidiyah. Ini adalah madhhabnya Al-Hanafiyah dan Al-Maturidiyah. Khilafah lis-salaf wa jamaahiril a'immah kamalih والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم menyelisih keyakinan para ulama salaf dan mayoritas para imam seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i dan selain mereka. Fa inna haula'i zaadu 'ala al-iqrar wa at-tasdiq al-amala bil arkan. Karena sesungguhnya mereka-mereka ini para ulama, mereka menambah, ya, dari sekedar meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, mereka menambah satu syarat, yaitu mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Walaysa al-khilafu bainal madhhabain ikhtilafan suriyan kama dhahaba ilayhi syarihu. Bahkan beliau membantah perkataannya Ibn Abdul Aziz yang mencabut Sahawiyah. Karena pada waktu itu Ibn Abdul Aziz menyebutkan dalam syarahnya bahwa sebenarnya pada hakikatnya ini perselisihan dalam masalah surah saja, masalah penggambaran. Ya, sebenarnya ujung-ujungnya sama dengan mazhab Ahlus Sunnah. Dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, ini bukan perselisihan dalam masalah bentuk saja, penggambarannya, bukan. Tapi masalah hakikiyah, perselisihannya hakikat. Bihujjati annahum jami'an ittafaqu 'ala anna murtakibal kabira la yakhruju 'anil iman wa annahum jami'an fi masyiatillah. Apa alasannya Ibn Abdul Aziz mengatakan bahwa perselisihan kita dengan mazhab Hanafiyah itu hanyalah masalah penggambaran, dengan alasan bahwa mereka semua sepakat orang yang melakukan dosa besar itu tidak keluar dari iman dan mereka seluruhnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a 'afa anhu. Apabila Allah berkehendak maka Allah menyiksanya, dan jika Allah berkehendak maka Allah memaafkan. Kata beliau, fa inna hadha al-ittifaq wa in kana sahihan fa inna al-hanafiyyah law kanu ghayra mukhalifin lil jamaahir mukhalafatan haqiqiyyah fi inkarihim anna al-'amal min al-iman la tattafaqu ma'ahum 'ala anna al-iman yazidu wa yanqus. Kalaulah dianggap bahwa kesepakatan yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Aziz ini benar, maka sesungguhnya kaum Hanafiyah, kalaulah mereka tidak menyelisihi mayoritas para ulama dengan penyelisihan secara hakikat dalam pengingkaran mereka bahwa amalan itu termasuk dari keimanan, tentunya mereka akan sepakat bersama dengan Ahlus Sunnah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Wa anna ziyadatahu bitta'ah wa naqsahu bil ma'siyah ma'a tadaburi adillatil kitab was sunnah wal atharis salafiyah ala dzalik. Tentunya mereka tidak akan mengingkari akidah. Nah, Al-Hanafiyah juga akhirnya mereka terjatuh dalam bid'ah mirja'. Kaum murji'ah yang mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Syai'un wahid, sesuatu yang satu. Dan ini batil kata beliau. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sekian banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah dan riwayat-riwayat dari para ulama salaf yang menjelaskan tentang hal itu. ولكن الحنفية أطروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في السيادة والنصر. Tapi kaum Hanafiya, mereka masih saja terus menyatakan, ya, dengan keyakinan mereka bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, padahal mereka telah menyelisihi dalil-dalil yang jelas yang menjelaskan tentang bertambah dan berkurangnya iman. Wa takallafu fi ta'wiliha takallufan zahiran bal batinan. Dan mereka, ya, takalluf, yakni terlalu berusaha untuk menakwilkan, memelintir pemahaman mereka dari ayat-ayat yang jelas dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bertambah dan berkurangnya iman tersebut. Belum lagi kata beliau adanya dalil-dalil yang lain, ya, yang sangat banyak yang menunjukkan tentang bertambah dan berkurangnya iman. Di sini panjang sekali beliau menjelaskan, yang pada akhirnya beliau pun mengatakan bahwa perselisihan antara ahlu sunnah dengan al-hanafiyah murji'atul fuqaha adalah perselisihan yang hakiki, ya, perselisihan yang hakiki, bukan dari sekedar penggambaran saja. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah juga menyebutkan dalam bab al-Farahiyah, dalam kitab Al-Bahrul Ra'id yang ditulis oleh Ibn Mujahid al-Hanafi, ketika dia mengatakan al-iman la yazidu wa la yanqus لِأَنَّ الْإِيمَانَ عِنْدَنَا لَيْسَ مِنَ الْأَعْمَانِ. Salah seorang Hanafi mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, karena iman menurut kami tidak termasuk dari amalan. Ya, maka disebutkan oleh Syekh Lazan membantah perkataan dia, وَهَذَا يُخَالِفُ الصَّرَاحَةَ. Dan ini menyelisihi dengan jelas hadith Abi Hurairah, hadisnya Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling afdal? Qala iman billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan rasulnya. Kan itu jadi sangat jelas sekali dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau berada di atas mazhab ahli sunnah wal jamaah walhamdulillah. Oleh karena itu para ulama seperti Syekh Rabi' rahimahullah ta'ala atau hafizahullah ta'ala wa atala umrah, memberikan tanbih, ya, kepada ahlu sunnah salafiyin agar kemudian mereka berhati-hati dari kemungkinan-kemungkinan takfir, ya, yang mereka menuduh para ulama, khususnya kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dengan tuduhan murji'ah. Kemudian ma'asyara ikhwah, kebalikan dari iman itu adalah kufur. Ya. Sebagaimana iman itu mencakup keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan mengamalkan dengan jawab, kekufuran juga bisa terjadi dengan hati dan juga dengan lisan dan juga dengan amalan. Nah, dengan hati misalnya, apabila dia tidak meyakini dalam diri, seperti kufurnya orang-orang munafik, ya, kufurnya orang-orang munafik yang mereka mengucapkan secara lisan, namun mereka tidak meyakininya dalam hati mereka. Nah, idza jaa al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina la kadzibun. Tatkala datang orang-orang munafik, mereka mengatakan, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dengan lisannya, dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya, dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu para pendusta, didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka sebutkan dengan lisan-lisan mereka, namun tidak yakin dalam hati mereka, maka mereka menjadi kafir. Ini kufur disebabkan karena kemunafikan. Atau misalnya syak, ragu, ya, tidak meyakini kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kurang yakin, ada keraguan pada dirinya, maka ini kufur, disebut dengan kufur syak, kekufuran disebabkan karena keraguan. Nah, ini berkenaan tentang masalah kekufuran yang menyangkut masalah hati. Lisan juga bisa menyebabkan seorang itu kafir. Misalnya dia mencela Allah dan mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengeluarkan cercaan-cercaan. Maka sepakat para ulama, barang siapa yang mencela Allah dan mencela Rasulnya, maka dia kafir, keluar dari Islam dengan perbuatan. Atau istihza, mengolok-olok Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da iman. Maka kufur istihza merupakan kufur akbar yang dapat mengeluarkan seorang itu dari Islam dan yang lain. Nah, dan juga kufur bisa menyangkut tentang masalah amalan, perbuatan. Seperti misalnya, barang siapa yang mengetahui mushaf, lalu kemudian dia tahu bahwa itu adalah mushaf Al-Quran, lalu kemudian dia banting, lalu dia injak-injak, padahal dia tahu itu adalah mushaf Al-Quran sendiri, maka dia kafir, keluar dari Islam hanya dengan perbuatannya itu. Tidak perlu sepanjang tersebut. Ya. Kecuali misalnya kalau dia tidak tahu, dia tidak tahu bahwa itu adalah Al-Quran sendiri. Nah, dia banting atau dia lemparkan di tempat yang kotor, ya, sehingga tidak ada sinyal yang lain yang menunjukkan bahwa dia telah kafir keluar dari Islam. Kalau misalnya dia lempar mushaf ke dalam api, oke, tapi belum tentu. Nah, ya, masalah membakar mushaf dibolehkan, ya, dikhawatirkan jangan sampai tercecer, justru akan merendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tujuannya membakar adalah dalam rangka untuk memelihara ayat-ayat Allah, jangan sampai tercecer, ya, maka yang demikian diperbolehkan. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memerintahkan mengumpulkan Al-Qur'anul Karim yang selain dari bacaan Quraisy, lalu kemudian beliau membakarnya. Nah, dan ini keluar dari apa yang kita maksudkan dari pembahasan. Nah, dan ini menunjukkan bahwa kekufuran pun bisa menyangkut masalah hati, lisan dan amalan. Maka inilah yang membedakan antara kaum Murji'ah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga termasuk di antara hal yang penting yang kita ketahui adalah masalah amalan-amalan yang menjadikan seorang itu kafir. Kita sudah mengetahui bahwa kekufuran itu terbagi menjadi dua. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ada kufur yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, ada pula kekufuran yang tidak menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Atau disebut juga dengan istilah kufrun duna kufri. Kekufuran di bawah kekufuran. Ya. Ini juga harus kita pahami bahwa tidak setiap kata-kata kufur baik dalam Al-Qur'an Karim, ya, maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak setiap kata kafir dalam Al-Qur'an, ya, saya ulangi, tidak setiap kata-kata kafir dalam Al-Qur'an, kafir dalam bentuk isim fa'il dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah kufur akbar. Namun hendaklah kita mengembalikan hal tersebut kepada pemahaman para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Nah, seperti misalnya kufur terhadap keluarga, kufur terhadap suami. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang keadaan para wanita, uridun nara wa ra'aitu aktsara ahliha nisa, aku diperlihatkan neraka, aku melihat yang paling banyak penduduknya adalah para wanita, yang purna mereka itu telah kafir. Lalu kemudian ada yang bertanya, ya purna billah, apakah karena mereka kufur kafirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya purna al-ashir wa yakfurun al-ihsan, mereka kufur terhadap suami mereka, ingkar terhadap suami dan ingkar terhadap perbuatan kebaikan. Maka kufur bersingkat-singkat. Nah, dari amalan-amalan yang menyebabkan seorang kafir tersebut, ya, itu terbagi menjadi dua bagian pula. Terbagi menjadi dua bagian. Ada amalan-amalan yang menafikan keimanan dari segala sisi, dan pula ada pula amalan-amalan yang tidak menafikan keimanan dari segala sisi. Ya, dinafikan keimanan, tapi tidak secara menyeluruh. Ada pula penafian keimanan secara menyeluruh. Adapun yang pertama, dinafikan keimanan secara menyeluruh, ya, maka yang demikian ini kita mengkafirkan, ya, secara jenisnya bahwa ini kufur akbar, kufur yang dapat menyebabkan seorang keluar dari Islam. Nah, dan kita boleh memvonis orang dengan perbuatan itu bahwa dia kafir keluar dari Islam apabila telah sempurna syaratnya dan tidak ada lagi pencegahnya. Perhatikan, yang pertama adalah kekufuran yang menyebabkan seorang itu kafir dan hilang keimanannya dari segala sisi. Ini termasuk kufur akbar. Ini hukum secara umum. Pada saat kita hendak memvonis seseorang, maka tinggal dilihat, ya, apakah sempurna syarat dan tidak ada lagi penjidahnya. Jika demikian keadaannya, maka kita bilang boleh memvonis bahwa dia telah kafir dan keluar dari Islam. Yang kedua, yaitu yang menafikan keimanan namun tidak secara menyeluruh, maka jenis yang kedua ini kita tidak diperbolehkan, ya, mengkafirkan. Walaupun secara umum kita tidak boleh mengkafirkan dalam artian menghukum itu kufur akbar, ya, apalagi secara khusus, secara ta'yin, secara fonis, kecuali setelah kita mengetahui keadaannya, kecuali setelah kita mengetahui keadaan dia, mengapa dia melakukan itu. Saya beri contoh sekarang, kekufuran yang menyebabkan iman itu hilang secara menyeluruh. Misalnya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Para ulama mengatakan dan para Al-Quran makhluk bahwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk itu kafir. Ini hukum secara umum. Nah, tapi tak kalau kita menerapkan pada orang. Nah, apakah orang itu kafir? Belum tentu. Kecuali setelah sempurna syarat dan tidak ada lagi pencegahnya, baru kemudian kita mengatakan. Nah, itu ponis terhadap Tuhan. Hal ini diberikan contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan bersama dengan untanya. Dan perbekalan dia ada di atas unta. Maka dia pun safar. Di tengah perjalanan, maka dia pun hendak beristirahat, mencari tempat teduh, lalu dia pun beristirahat. Ketika dia bangun, dia melihat untanya sudah hilang. Untanya dan tentunya perbekalan yang ada di atasnya. Maka dia pun panik, mencari ke sana kemari untanya. Kemana? Datang, hampir dia terpaksa. Akhirnya dia kembali ke tempat dia semula beristirahat karena capek mencari untanya. Begitu dia membuka matanya, tiba-tiba untanya ada di hadapannya. Ya. Dengan perbekalannya, saking gembiranya dia, maka dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhan. Perhatikan kata-kata. Kafir, kekufuran, iya. Menisbahkan kepada Allah hamba, menisbahkan kepada dirinya Rob, ya. Sama seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, apa adalah Rob kalian yang maha tinggi. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh hamba ini? Kata Nabi SAW, ta'ah min syiddatil farah. Dia keliru karena saking gembiranya, ya, sehingga terlewatkan. Nah, tak sengaja mengucapkan itu, dia tidak maksudkan. Nah, la yu'afirukumullahu billahi fi aimanikum walakin yu'afirukum bima kasabat qulubukum. Nah, apa yang diucapkan oleh hati-hati kalian, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya ucapan kufur, tapi tidak boleh diterapkan kepada orang yang mengucapkan itu tadi bahwa dia kafir dan keluar dari Islam disebabkan karena dia mengucapkan itu karena keliru. Nah, ini tentang kekufuran yang dapat menyebabkan seorang keluar dari Islam. Yang kedua, kufur yang tidak menyebabkan seorang itu imannya hilang secara menyeluruh. Seperti yang disebutkan tadi, la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina dalam keadaan dia mukmin. Dihilangkan keimanan pada diri orang tersebut di saat dia melakukan perzinahan. Hilang imannya, namun yang tinggal Islamnya. Nah, sama seperti hadis yang lain, la imana liman la amanah talah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Orang yang tidak punya amanah kafir, belum tentu. Itu adalah merupakan salah satu min sifal al-munafiqin. Tapi tidak menyebabkan seorang itu kafir hanya karena tidak punya amanah. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak ada beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'min maksudnya tidak sempurna keimanan kalian. Nah, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang yang tidak menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam secara menyeluruh, maka ini harus diminta perinciannya. Tidak boleh langsung memvonis seorang itu kafir. Misalnya, seorang melakukan perzinahan, asal hukumnya tidak boleh kami kafirkan, karena itu hanya sekedar dosa besar. Tapi ternyata setelah kita bertanya, ya, kenapa engkau berzina? Lalu kemudian dia mengatakan, saya menganggap perzinahan ini halal. Dia menghalalkan itu. Ya. Maka dia telah terjatuh dalam kekufuran yang disebut dengan kufur istihlal. Kufur karena menganggap halal apa ini haramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sepakat para ulama bahwa dia telah kafir. Nah, oleh karena itu, jika ini telah kita ketahui, tidak boleh kemudian kita langsung memvonis seseorang ya, bahwa dia telah kafir hanya karena sekedar prasangka saja. Ya. Misalnya, ada orang melakukan kemaksiatan. Ya, berzina. Ah, kayaknya dia berzina itu karena dia menganggap halal. Tidak boleh seperti itu. Berarti kita menyangka-nyangka saja dalam memvonis seorang itu kafir. Dan itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Seseorang memvonis orang lain itu kafir harus dengan perkara yang meyakinkan. Ya. Sebagaimana dia menjadi muslim dengan yakin, dia tidak dikeluarkan dari Islam kecuali dengan hal yang meyakinkan pula. Nah, al-yaqinu la yazuru bisyakki. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan adanya keraguan-keraguan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang kisahnya Hafiz bin Abi Balta'ah. Mungkin anda sudah mengetahui kisah Hafiz bin Abi Balta'ah ini, di mana beliau pernah mengirim surat diberikan pada seorang wanita untuk diantar kepada orang-orang musyrikin di Makkah, surat bocoran tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi gerakan beliau. Ini dibocorkan oleh Hafiz bin Abi Balta'ah. Dia sudah menulis surat. Dikirim melalui wanita ini. Berangkatlah wanita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Hafiz bin Abi Balta'ah telah melakukan pengkhianatan. Dan itu secara wahyu, yakni ya kalau bisa kita menyangka-nyangka, yakni menunjukkan walaknya, iya kan? Menunjukkan sikap loyalnya kepada orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada tiga sahabatnya, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam dan Abdullah bin Mas'ud Al-Ghanim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah kalian. menuju ke tempat yang namanya Raudhatul Khams. Di sana ada seorang wanita. Apabila engkau bertemu dengannya, maka mintalah surat dari Hafiz bin Abi Baltah. Maka berangkatlah mereka bertiga ini. Sampai kepada satu tempat yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar mereka bertemu dengan seorang wanita yang siap berangkat ke Makkah. Lalu kemudian mereka pun menghentikan wanita itu. Lalu mereka mengatakan, di mana surat yang diberikan oleh Hatib bin Abi Baltah kepadamu? Dia berdusta, tidak ada surat, tidak ada sama sekali surat. Nah, diperiksa, di mana? Diperiksa, dia diturun-turun, ya, kendaraannya diperiksa. Ternyata sahabat tidak mendapatkan. Mereka melapor kepada Ali bin Abi Thalib, kami tidak mendapatkannya. Kata Ali bin Abi Thalib, wallah tidak mungkin Rasulullah SAW berdusta. Wallah pasti ada. Nah, maka tidak ada jalan satu-satunya kecuali harus memeriksa si wanitanya. Ya. Nah, pada awalnya wanita disingkirkan yang diperiksa kendaraannya. Nah, tapi juga dia berbohong dan Rasulullah tidak mungkin berdusta. Maka kata Ali bin Abi Thalib, saya telanjangi kamu atau kamu serahkan surat itu. Dan kelihatannya Ali bin Abi Thalib serius. Ya. Maka ketakutan wanita ini akhirnya dia mengeluarkan dari gelungan rambutnya, lalu kemudian dia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Pulanglah. Dan isinya berisi rahasia yang hendak dibocorkan oleh Hasan bin Abi Bakar. Sampai berita ini kepada Rasulullah. Di situ ada para sahabat. Nah, lalu kemudian dibawalah Hasan bin Abi Bakar menghadap Rasulullah. Nah, pada waktu itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata Umar, ya Rasulullah, izinkan aku, sangku penggal lehernya. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, apa yang menyebabkan engkau, wahai Hafiz, melakukan perbuatan ini? Maka dia pun menceritakan udurnya. Nah, menceritakan udur. Bahwa di sana ada keluarganya di Mekah. Khawatir sampai orang-orang musyrikin akan mengganggu keluarganya. Maka terpaksa dia melakukan perkara ini. Ya, agar kemudian ke orang-orang musyrikin di sana tidak mendatangkan gangguan kepada keluarganya. Maka uzur ini diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tatkala Umar mengatakan, izinkan aku ya Rasulullah, akan kupenggal lehernya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, mahlannya Umar, pelan-pelan wahai Umar, apakah kamu tidak tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui, ya, hatinya orang-orang yang ikut dalam perang Badar, dan Allah telah mengatakan tentang mereka, innal masyitum faqad wasallam. Yang menjadi syahid di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tidak langsung menghukumi apa yang dilakukan oleh Hafiz bin Abi Baltah hanya sekedar melakukan perbuatan itu. Tidak langsung difonis kafir karena bersikap loyal kepada orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena muhtamal. Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Ada kemungkinan itu, ada juga kemungkinan yang lain. Ya. Ketika terjadi kemungkinan itu, bagaimana cara kita menyikapi orang tersebut? Tidak ada cara lain kecuali kita harus meminta istifsar, meminta penjelasan dari orang yang melakukan. Dari orang yang melakukan. Sama seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang berzina, ada kemungkinan kafir, ada kemungkinan tidak. Gimana cara kita mengetahui kufur atau tidaknya? Tanya langsung kepada dia, kenapa engkau melakukan perbuatan? Ya. Ya, misalnya kalau dia mengatakan, saya mengetahui bahwa itu memang salah, itu dosa. Tapi, aduh gimana, syahwat. Ya. Berarti dia mengikuti hawa nafsu. Tidak takdir dia melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, oh, saya menganggap itu halal. Ya, boleh-boleh saja dilakukan. Ini yang jadi masalah. Nah, itu kalimat kufur yang menyebabkan seorang itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi perkara yang muhtamal ada kemungkinan, maka dikembalikan kepada si pelaku untuk meminta penjelasan dari dia. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa fi hadzal hadithi tarful hukmi bi istimal dzun. Di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah, ya. Dilemparkannya hukum dengan menggunakan prasangka-prasangka. Ya, yakni tidak diamalkan hukum berdasarkan prasangka. Li'annahu lamma kana al-katibu yahtamil an yakuna ma qala Hafiz. Ya. Kama qala annahu lam yaf'alhu syakkan fil Islam wa annahu fa'alahu liyumna ahluhu. Ya. bahwa perkara yang menulis ini, yaitu Hafidz bin Abi Barakah, ada kemungkinan perkaranya seperti yang disebutkan oleh Hafidz, bahwa dia tidak melakukan itu karena ragu terhadap Islam, namun dia melakukan itu agar kemudian keluarganya dijaga oleh mereka. Wa yastamiru ayyatuna zallatan la rahbatan anil Islam, dan ada kemungkinan pula ya bahwa dia melakukan itu ketergelinciran, bukan karena sikap benci terhadap Islam. Wa kamala al ma'na al aqbah, ya, dan ada kemungkinan yakni mempunyai makna yang lebih buruk daripada itu, bahwa dia bersikap loyal kepada orang-orang musyrikin. Karena adanya makna-makna yang seperti ini, ada kemungkinan, maka beliau mengatakan kana al qawla qawluhu atau kana al qawlu qawluhu fi ma kamala hilu, maka yang menjadi penentu adalah perkataannya si pelaku, ya, dari perkara-perkara atau perbuatannya ada kemungkinan kufur akbar, ada kemungkinan tidak. Wa hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yaqtulhu, dan Rasulullah sallallahu menghukumi untuk tidak membunuhnya. Maka perhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, berbeda apa yang disebutkan oleh mereka. Saya lupa bawa bukunya, ya. Nah, yang mentakwil kisahnya Khatib bin Abi Balta'ah, kata mereka, itu kan di zaman Rasulullah. Rasulullah kan mendapatkan wahyu. Ya. Sehingga Rasulullah SAW, ketika beliau mendapatkan wahyu, Allah tahu bahwa apa yang disebutkan oleh Khatib itu benar. Adapun sekarang, wahyu tidak turun kepada kita. Ya sudah, kita menyikapi itu perbuatan kufur, loyal, bunuh saja. Nah, jadi mereka menghindar dari apa yang disebutkan oleh para ulama besar. Padahal di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa yang tidak mengerti perkara ghaib menghukumi seorang berdasarkan ghaib ini. Sama seperti kisahnya Usama bin Zaid. Tatkala Usama bin Zaid, ya, membunuh seorang yang pada waktu itu kafir bersama seorang Ansar. Lalu kemudian tatkala mereka telah mendatanginya, mereka siap untuk menebas lehernya, tiba-tiba orang ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Orang Ansar ini langsung menahan pedangnya, tidak berani. Ada pengusaha bin Zaid, dia teruskan dan membunuhnya. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid. Sampai kata beliau, "Aqtuluhu ba'da ma qala la ilaha illallah." Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama berusaha untuk membela diri. Dia melakukannya itu hanya untuk membela dirinya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah SAW, inna lam nu'mar adminafsi bakulu benar. Kita ini tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek isi hati manusia. Hukumi orang secara zahir. Dan begitulah Rasulullah SAW dalam menghukumi, ya, khusumah yang terjadi di kalangan mereka. Ya, beliau menghukumi secara zahir. Innama ana bashar, kata Nabi SAW. Sesungguhnya saya ini hanya seorang manusia. Wala alla ba'dakum alhamu bi hujjatihi min ba'd. Fa abdi lahu qit'atan minan nar. Jangan sampai sebagian kalian lebih pandai mengolah hujjahnya daripada yang lain. Mungkin yang ini benar, tapi dia enggak bisa ngomong. Sementara yang ini batil, tapi dia lebih bisa mengoles kebatilannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi secara zahir. Nah. Ya. Dan boleh jadi Rasulullah menghukumi seseorang itu menjadi miliknya padahal bukan miliknya misalnya. Karena itulah secara zahir hukum demikian. Demikian pula dalam kisahnya Hafidz bin Abi Balta'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi Hafidz secara zahir. Maka ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, فَإِنَّ التَّكْفِيرَ لَا يَكُونُ بِأَمْرِ مُحْتَمِلٍ. Berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya الصارم المسلول jadi 3 halaman 963, sesungguhnya mengkafirkan seseorang tidak boleh dengan perkara yang muhtamil, ada kemungkinan. Ya. Ana sudah berangka. Wa qala Ibn Rajab, berkata Ibn Rajab, wa kadzalika alfadul kufr almuhtamil tasiru bin niyyah kufra. Demikian pula lafaz-lafaz kufur yang ada kemungkinan ya bisa mengeluarkan dari Islam dan bisa tidak, maka dengan niat bisa menjadi kafir. Ya. Maka dilihat dari niatnya bisa menjadi kafir dan juga bisa tidak menjadi kafir. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau ditanya tentang seseorang pada waktu itu dia mengumandangkan azan orang lain. Dalam azannya dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu tiba-tiba orang ini mengatakan kadzabta, dusta kamu. Apakah orang yang mengucapkan kadzabta itu tadi menjadi kafir? Dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang ini mengatakan dusta kamu. Padahal dia mengucapkan syahadat, kok didustakan? Apakah dia menjadi kafir? Kata Imam Ahmad, la, tidak. La yakfur, tidak dikafirkan. Atau dia tidak menjadi kafir. Li jawazi an yakuna qasadahu tadribal qa'il. Fima qala la fi asli kalam. Karena ada kemungkinan dia memaksudkan ucapan kata itu adalah mendustakan orang yang mengucapkannya. Ya, mungkin orang ini misalnya, mungkin dia kafir, sehingga dia marah. Ya. Kamu dusta dengan ucapan kamu. Kamu bersyahadat tapi sebenarnya kamu itu kafir. Ada kemungkinan seperti itu. Ya. Bukan yang dimaksud kalimat Muhammad Rasulullah itu dusta. Bukan. Nah. Faka'annahu qala. Seakan-akan dia mengatakan anta la tashhadu hadhihi syahadah. Kamu tidak pantas untuk bersaksi seperti persaksiannya. Jadi ada ihtimal. Nah. Kalau mereka mungkin mau, oh, kafir sudah keluar dari Islam. Ya. Karena mereka tidak punya istimat-istimat yang seperti ini. Mereka punya konis tersendiri. Ya. Tanpa tafsir, setiap yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kafir, keluar dari Islam, tidak perlu ditanya. Nah, tanpa perincian. Inilah tetapnya mereka. Nah, kenapa kata mereka? Mereka menetapkan undang-undang untuk menunjukkan mereka sudah menghalalkan. Karena mereka sudah menghalalkan, menunjukkan bahwa kafir mereka itu. Jadi nggak perlu ditanya sudah. Ya, kenapa? Kalau mereka tidak menghalalkan, tentunya mereka akan meninggalkan undang-undang itu. Nah, ini syubhat. Ya, kalau mereka tidak menghalalkan, tentunya mereka akan meninggalkan. Tak kala mereka terus menerus bertahun demi tahun terus berjalan, mereka masih tetap dengan hukum tersebut, ya. Maka mereka pun kafir karena dengan itu menjadi qarinah bahwa mereka menghalalkan. Subhanallah. Syahidah syahidun min ahli, ya, telah bersaksi saksi dari mereka sendiri. Nah, dalam risalah yang jelek ini tadi yang kita sebutkan tadi ini, risalah menjadi, ya, ada kisah yang mereka sebutkan di sini. Nah, ini di edisi yang ke-8, ya, ada gambar-gambarnya lagi. Allah musta'an. Ada gambar wanita yang tidak berjilbab, ya. Ya, ada juga gambar wanita cantik, Allah musta'an. Nah, ya, disebutkan di halaman yang ke-55 ini dengan judul Tadabbur. Kita punya beberapa rujukan dari risalah terjelek yang menisbahkan diri kepada Islam yang judulnya Risalah Mujahidin Berterus Terang dengan Kewakilan. Pada pertengahan 2006 lalu, ya, ini ceritanya. Setelah para nabi kasus teroris bom Bali, Imam Samudra, Mukhlas, Amrozi dipindah ke Nusa Kambangan. Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludi mengadakan inspeksi dan peninjauan PLT Batu Nusa Kambangan. Ketika sampai di depan sel tempat Imam Samudra ditahan, terjadi dialog menarik. "Apakah Anda seorang Muslim?" tanya Imam Samudra alias Abdul Aziz. "Alhamdulillah, saya Muslim," jawab sang menteri. "Tahukah Anda," ini kata Imam Samudra, "tahukah Anda bahwa melarang seorang Muslim salat berjamaah di masjid adalah perbuatan dosa?" Kata imam dengan tatapan bola mata saja. Cerpennya. Awaluddin menjawab tergagap. "Tentu saja itu perbuatan salah dan berdosa. Dan dosa itu Anda lakukan sendiri," kata Imam Samudra. "Selama saya di LP Batu ini, petugas LP tidak mengizinkan saya keluar untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat di masjid. Padahal Anda seorang menteri beragama Islam, bagaimana Anda bisa membuat peraturan seperti ini?" Sambil menunduk, tak menjawab, sang menteri melayar pergi di bawah sorotan lampu kamera kawal. Apa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ketika Hamid Awaluddin ditanya, "Tahukah Anda bahwa melarang seorang Muslim sholat berjamaah di masjid adalah perbuatan dosa?" Apa kata muridnya? "Tentu saja itu perbuatan salah dan berdosa." Yani subhanallah, dia mengakui bahwa itu salah. Menunjukkan bahwa dia tidak mustahil menganggap itu halal. Semestinya mereka jadikan ini sebagai ibrah bahwa melazimkan dengan perbuatan itu istiqlal, itu keyakinan yang bagus. Itu hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dia melakukan? Padahal dia meyakini bahwa itu adalah salah. Tapi kondisi menyebabkan dia harus melakukan itu. Terpaksa dia melakukan perbuatan dosa, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Begitu juga keadaan mereka, orang-orang yang terpaksa jatuh ke dalam hukum-hukum yang seperti ini keadaan. Yang namanya hukum sudah bertahun-tahun, untuk melakukan satu perubahan kadang-kadang satu hal yang sangat sulit bagi mereka. Mereka tahu bahwa itu salah, akan tetapi mereka tidak bisa melakukan perbuatan apa. Maka ini ma'asyiral ikhwah, kekufuran yang mustahil, kufur yang ada kemungkinan mengeluarkan dari Islam, ada kemungkinan tidak, yang seperti butuh tafsir. Apa sebabnya mereka melakukan? Kan di sana ada perincian. Kalau seorang berhukum dengan selain apa yang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia melakukan itu dengan alasan bahwa hukum selain hukum Allah lebih afdal daripada hukum Allah, maka dia takut keluar dari Islam. Atau kalau dia meyakini bahwa berhukum dengan selain hukum Allah sama saja dengan hukum Islam, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Kalau dia meyakini bahwa hukum Islam itu lebih afdal, tapi dia mengatakan boleh halal saja berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Kalau dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, dan antara dia merasa itu bersalah, tidak boleh berhukum dengan selain dari hukum Allah, tapi kondisi yang menyebabkan dia terpaksa melakukan itu, maka dia melakukan dosa besar, dan dia fasik, tapi tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Harus dirinci. Perincian ini tidak mungkin kita mengetahui kecuali pengakuan dari orang yang melakukannya itu sendiri. Dan subhanallah, ini sebagaimana kita sebutkan, wa syahida syahidun min ahli, sudah ada saksi dari kelompok mereka sendiri. Dan kita tambahkan lagi syahida syahidun min ahli, dari mereka sendiri. Kalau kemudian mereka berpegang kepada buku ini, yang berkesimpulan bahwa secara mutlak berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, mutlak kafir keluar dari Islam. Lalu kemudian mereka mengarahkan kepada semua karena menetapkan undang-undang. Sekarang kita tanya kepada mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang seakan-akan mereka mentakrir. Kalau kita tidak mengatakan itu sharih, bahwa mereka menyetujui undang-undang tersebut. Nah, kalau demikian keadaannya mungkin saja. Kalau kita berkeyakinan sama seperti keyakinan mereka, maka kita mengatakan kalian kafir dan keluar dari Islam. Seperti apa misalnya? Seperti Abu Bakar Ba'ath. Nah, ada yang misalnya, ketika di pengadilan, nah, apakah dia berusaha untuk mencari pembela? Abu Bakar Ba'ath ketika di pengadilan punya pembela kan? Nah, dari pengacara, iya kan? Dan pengacara itu, ya, menurut mereka yang ahli hukum dalam hal ini, itu tidak akan mungkin mereka ditunjuk sebagai pengacara yang akan membela terdakwa kecuali dengan persetujuan dari si terdakwa. Sekarang pengacara itu pakai undang-undang apa ya? Al-Quran? Hadis? Pakai undang-undang apa itu pengacara? Ya. Kenapa tidak datangkan Habib Rizik suruh jadi pembela? Secara undang-undang tidak pas. Berarti berhukum dengan hukum selain dari hukum Allah. Nah, semestinya ini dikembalikan kepada mereka. Mau-maunya mereka mengangkat pengacara-pengacara, kemudian pengacaranya berhukum juga dengan sama yang digunakan oleh hakim. Sama persis. Mereka semuanya merujuk ke undang-undang yang sama. Kenapa tidak dikafirkan itu? Kok terjadi kerjasama yang ya demikian uletnya dengan mereka-mereka para pengacara yang berhukum dengan selain hukum Allah itu? Kalau kita punya keyakinan sama seperti mereka, tentunya mereka kafir. Tapi alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah paling selamat lisannya dalam mengkafirkan orang. Dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Apabila seorang mengatakan pada saudaranya kafir, maka kekufuran itu akan kembali pada salah satu dari kedua. Kalau benar, namun kalau tidak, maka kembali kepada orang yang mengucapkannya. Nah, kemudian tambah lagi, di sini ada kopnya dari Majelis Mujahidin di Tatbiq Syariah. Fatwa syar'i terhadap pemerintahan SBY dan JK, yakni Susilo dan Yusuf Kalla. Mengingat, nah, disebutkan ini firman Allah dan hadis. Memperhatikan, ya, jadi, memperhatikan dari berbagai bidang, ada bidang politik, bidang ekonomi. Setelah itu menimbang, terakhir memutuskan. Nah, memperhatikan. Pertama, realitas kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk pasca kenaikan BBM yang melampaui batas. Yang kedua, pemerintahan SBY JK telah menyalahi amanat rakyat dan konstitusi RI. Ini apa ya? Hah? Apa itu konstitusi RI? Hah? Undang-undang. Tapi apa itu? Undang-undang itu dari Al-Quran atau dari hadis? RI, ya, kesepakatan, ya, berlandaskan apa? Kesepakatan DPR RI tentang harga BBM dan keputusan MK tentang undang-undang bijak yang direvisi. Undang-undang milik siapa itu? Nah, terus di bidang politik, bukan bidang ekonomi, menimbang, akhirnya memutuskan keputusannya. Yang di sini kelihatannya ditandai oleh Dr. Andes M. Tolik, Wakil Ketua 1, dan Kapitan Dr. Andes Farid Ma'ruf. Yang pertama, keputusannya, menyatakan tindakan pemerintah menaikkan harga BBM dan menyetujui kenaikan tunjangan gaji DPR adalah haram karena berdampak menyengsarakan rakyat. Yang kedua, SBY JK selaku presiden dan wakil presiden harus mengembalikan mandatnya kepada rakyat. Ini apa namanya? Hah? Demokrasi. karena tidak dapat memenuhi amanat rakyat secara konstitusional dengan cara mengundurkan diri secara baik atau melakukan referendum. Apa itu referendum? Pemilihan ulang. Siapa yang terbanyak suaranya, maka dia yang terpilih menjadi presiden. Itu hukum apa itu? Ada referendum dalam Al-Quran Kerim, dalam hadis-hadis Nabi SAW, wahai orang-orang yang berakal dari risalah mujahidin, para redaktur-redaktur ahli dan yang tidak ahli, coba dipikirkan ini hukum apa sampai memutuskan seperti ini. Nah, apabila SBY dan JK tidak mengembalikan amanah kepada rakyat secara konstitusional, maka rakyat tidak mempunyai kewajiban lagi untuk mentaati. Dalam kurung, ini tadi dalam kurung kafir. Nah, ya. Nah, ahlul halli wal aqdi majelis ini sudah punya ahlul halli wal aqdi. Ya, kalau sudah punya ahlul halli wal aqdi, siap untuk mengangkat pemimpin, walaupun dari bawah tanah, ya, tidak punya kekuasaan. Beginilah mereka, masyarakat Allah. Ya, menuduh orang berhukum dengan selain apa yang dihukum, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka terjatuh terhadap apa yang mereka tuduhkan. Kalau mereka konsisten, mereka menuduh ustaz-ustaz mereka sendiri. Ya. Maksudnya demikian. Apakah mereka tidak berpikir ketika mereka di pengadilan yang menjadi pengacara itu berundang-undang siapa? Ya, kenapa ustaznya diam saja? Malam yukafir kafir, bahwa kafir mestinya seperti itu. Yang tidak mengkafirkan orang kafir, ya kafir. Nah, ya. Mereka ini terbiasa mengkafirkan orang. Saking fasihnya mereka mengkafir, bukan kafir lagi, kafir. Nah, ya. Sudah saking seringnya, mungkin kebiasaan mengkafirkan orang. Ya. Jadi orang kafir, bukan kafir lagi. Allah mustahil. Nah, ini mahasiswa Rasulullah Muhammad. Kemudian, dalam masalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Perhatikan ayat ini. Ya. Di dalam ayat ini ada keumuman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kata man, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ, dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, kata-kata mana? Siapa? Ya, ini menunjukkan apa? Keumuman. Ya. Isim mausul di antara lafaz yang menunjukkan keumuman. Berarti siapa saja? Mencakup setiap orang yang menjadi hakim, lalu dia berhukum dengan selain akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya ditujukan kepada penguasa saja, ataukah dia sebagai qadhi, ataukah dia sebagai pemimpin, tapi juga kepada siapa saja dari kalangan rakyat. Apabila ada dua orang yang datang kepada dia, lalu dia diminta untuk menyelesaikan problem antara dua orang ini, dia disebut hakim. Ya. Ada dua orang berkelahi, lalu kemudian dia datang untuk menyelesaikan, dia disebut sebagai hakim. Nah, makanya ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa ayat jilid yang ke-18 halaman 170, beliau mengatakan, wa kullu man hakama baina ithnain fa huwa qadhi. Setiap yang berhukum antara dua orang, maka dia disebut dengan qadhi. Sawa'un kana sahiba harbi aw mutawalli diwan atau muntasiban lil iktisab bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hatta alladhi yahkumu baina sibyan fil qudur fa inna as-sahaba kanu ya'udunahu min al-hukam. Setiap orang yang berhukum di antara dua orang, maka dia itu qadhi. Apakah dia itu, ya, sebagai seorang yang menyelesaikan pertempuran, ataukah dia sebagai orang yang bertanggung jawab dalam satu pengadilan, ataukah dia menetapkan dirinya untuk menyelesaikan dalam artian beramal ma'ruf nahi mungkar, ada kemungkaran diselesaikan, ya, sampai yang berhukum di antara afsidiyah. Ya, menghukumnya ada dua orang anak yang bertikai, lalu kemudian dihukum, ada anak nakal dihukum, ini juga hakim. Ya. Fa'inna sahabat, kalau dia pun menyebutkan para sahabat, menganggap mereka semua itu hakim. Ya, jadi ada anak kecil, nanggap, dijawab, hakim. Ya. Ada lagi yang berselisih, lalu kemudian dia memberikan solusi, hakim. Nah, dan begitu seluruhnya. Jadi jangan hanya dilihat kepada penguasa. Nah, yang disorot itu penguasa, penguasa terus penguasa. Lihat juga kepada yang lainnya. Nah, jangan sampai kemudian tuduhan berhukum dengan kenaatan diturunkan Allah kembali kepada mereka, kembali kepada ustaz-ustaz mereka seperti yang kita sebutkan, juga semestinya dihukum seperti itu keadaannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian keumuman yang kedua pada kata ma wa man lam yakun bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan ma, apa saja, ya, apa saja ini mencakup seluruh perkara, apa masalah qada atau masalah hudud, iqamah atau hudud menegakkan hadas, atau dosa-dosa yang biasa. Nah, orang yang cukup jenggot berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Nah, siapa saja yang menyelisih hukum Allah berarti dia telah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena ma di sini menunjukkan keumuman isim mausul. Nah, dari sinilah sungguhnya ya tersesatnya kaum kawan. Ya. Karena mereka memahami al-kafirun yang terdapat di dalam ayat ini adalah kafir keluar dari Islam. Lalu kemudian mereka memahami ma di sini bersifat umum, maka siapa saja yang melakukan dosa, maka dia telah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Jassar, beliau mengatakan waqad ta'awwalatil khawarij hadhihi al-ayat. Orang-orang khawarij telah mentakwil ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun ala takfiri man taraka al-hukma bima anzalallah min ghairi juhud. Mengkafirkan setiap orang yang meninggalkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah walaupun tanpa mengingkari. Demikian pula disebutkan oleh Abu Muzaffir As-Sam'ani, beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah annal khawarij yastadilluna bihadhihi al-ayah, bahwa kaum khawarij mereka berdalil dengan ayat ini. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan man lam yakum bi ghairi ma anzalallah fa huwa kafirun, wa ahli sunnati qalu la yakfuru bi tarkil hukmi. Mereka mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka dia kafir, sedangkan ahli sunnah mengatakan tidak kafir seorang hanya sekedar meninggalkan hukum. Ini juga disebutkan oleh Abu Umar bin Abdul Bar, Abu Ya'la dan Abu Hayyan. Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan wa qad dhalla jama'atun min ahli al-bid'ah min al-khawarij wal mu'tazilah fi hadzal bab, dan telah tersesatlah sekelompok dari ahli bid'ah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah dalam bab ini. Fastajju bi ayatin min kitabillah laysat 'ala zahiriha, lalu kemudian mereka berhujjah dengan ayat-ayat dari kitabullah yang tidak secara zahirnya seperti ayat yang kita sebutkan itu tadi. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Bahrul Muhyidh jilid 3 halaman 493. Kata beliau wahtajjatil khawarij bi hadhihi al-ayati ala anna kulla man afa Allah ta'ala fa huwa kafir. Berhujjah orang-orang khawarij dengan ayat ini bahwa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah maka dia telah kafir. Wa qalu hiya nassun fi kulli man hakama bighayri ma anzalallahu fa huwa kafir. Orang khawarij mengatakan ini nas pada setiap orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah maka sungguh dia kafir. Lalu Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam Tarikh Al-Khatib Ketika beliau menyebutkan biografinya Al-Khalifah Al-Ma'mun, beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abi Du'ad, dia mengatakan, ada seorang tokoh Khawarij masuk ke tempatnya Raja Ma'mun, Al-Khalifah Ma'mun. Ya. Faqala, lalu kemudian Ma'mun mengatakan kepada orang Khawarij ini, "Ma hamalaka ala filakin?" Apa yang membuat engkau selalu menyelisih kami? Ya. Sampai kemudian memberontak dan seterusnya. Qala, kata dia, ayatun fi kitabillah. Kami menyelisihmu karena ada ayat dalam kitab Allah. Kata Ma'mun, ayat apa itu? Kata Al-Khawarij, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu kafir. Nah, faqala lahu al-Ma'mun. Maka Ma'mun mengatakan kepada dia, "Alaka ilmu bi anna munzala?" Dari mana kamu ketahui bahwa itu ayat yang diturunkan oleh Allah? Dari mana? Ya, kan itu ayat. Kata Qawarij, iya, itu ayat tentunya. Dari mana kamu ketahui bahwa itu ayat yang diturunkan? Kata orang Qawarij, iya. Kata Ma'mun, apa dalilmu? Apa alasanmu mengatakan itu ayat dari Allah? Kata dia, ijma'ul ummah. Kesepakatan ummah. Ummah sepakat bahwa itu ayat. Ya, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ma'mun, "Fakana radhita bi ijma'ihi fit tanzil, farda bi ijma'ihi fit ta'wil." Sebagaimana engkau telah menerima ayat itu berdasarkan ijma' kaum muslimin bahwa itu ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mestinya kamu juga ridha kesepakatan mereka dalam menafsirkan ayat itu. Karena para ulama sepakat bahwa yang dimaksud ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah kufrun duna kufri, kekufuran yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Maka apabila kau ridha dengan ijma mereka bahwa ayat itu diturunkan, kamu juga harus ridha dengan ijma mereka ketika mereka memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti yang kalian paham. Maka mendengarkan itu, kata Khawarij ini sadaqta, assalamu alaikum amirul mu'minin. Memang benar apa yang kau ucapkan. Lalu dia mengucapkan salam. Tak bisa menjawab. Nah, karena memang para ulama salaf sepakat. Ya. Sepakat berada di tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa pada saat beliau menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Kata beliau, "Kufrun la yanqulu anil millah." Kekufuran yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Innahu laysa bil kufri alladhi yadhhabuna ilayhi. Innahu laysa kufran yanqulu anil millah." Itu bukan kekafiran yang mereka pahami, yaitu orang-orang Khawarij, yang bukanlah dimaksud kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Dalam ayat yang lain beliau mengatakan, "Kufrun duna kufri." Itu adalah kekufuran yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Maka ini, dan ini diucapkan oleh Habrul Ummah, mufassir dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan kaum muslimin. Dan apabila seorang sahabat menafsirkan Al-Qur'an dan tidak ada yang menyelisihi beliau dalam menafsirkan, maka itu adalah hujjah. Itu adalah hujjah. Sebagaimana dalam permasalahan-permasalahan yang lain, apa yang diucapkan atau dilakukan oleh sahabat, jika tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain, maka itu adalah merupakan hujjah. Bahkan sebagian para ulama ada yang menyebutnya sebagai ijma' atau ijma' sukuti. Nah, dan ini dikuatkan lagi dengan penafsiran para ulama ussalaf yang lain seperti Tawus dan apa Nabi Rabah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Para ulama tidak menisbahkan kufur akbar atau menafsirkan kufur akbar kecuali kepada kaum Khawarij, ya, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. Wallahu a'lam bishawab, ya kawan. Saya kira sampai di sini dulu yang kami sampaikan. Kalau mungkin kemarin Al-Ustaz Abdul Bar bisa melanjutkan pada zuhur, pada asar, mungkin pada maghrib, mungkin berbeda dengan kekuatan ana. Ya. Nah, itu pengembalian lagi insyaallah taala kita akan bertemu kembali pada asar, ya, melanjutkan penjelasan tentang masalah ini dan menjawab sebagian dari syubhat syubhat takfiriyun. Wallahu a'lam bishawab. Wa'afin da'wan. Alhamdulillah.